Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran yang penting untuk manusia secara menyeluruh, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Kautsar. Yang mana surat Al-Kautsar ini tidak asing lagi di telinga kita semuanya, dan bahkan hampir semuanya sudah menghafalnya. Surat Al-Kautsar, antum sudah hafal? Naam barakallahu fikum. Antum juga sudah hafal? Ayo. Surat Al-Kautsar ini berisikan di dalamnya penyebutan tentang karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekedar faedah barakallahu fikum. Jadi kita semuanya dianjurkan, disyariatkan ketika mendengar lafaz Muhammad itu untuk membacakan, mendoakan dengan salawat dan salam. Jadi ketika antum mendengar lafaz Muhammad, upayakan juga mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Naam. Yang mana Al-Kautsar ini nanti adalah salah satu sungai-sungai surga. Di antaranya adalah yang mengalir ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah kita lewati pembahasannya mengenai telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal dengan Al-Kautsar, karena Al-Kautsar itu sungai surga yang mengalir ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinamai dengan Al-Kautsar. Nanti disebutkan namanya. Nah, barakallahu fikum, dikenal dengan apa? Al-Kautsar. Kemudian Al-Kautsar tersebut, nah barakallahu fikum, di antaranya mengalir ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Air yang ada di dalamnya, di dalam telaga tersebut, pertama, lebih putih daripada susu, kedua, lebih manis daripada madu, ketiga, lebih wangi daripada bau misik. Keempat, barang siapa yang minum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Kelima, telaga Rasulullah SAW panjang dan lebarnya sama, sejarak satu bulan perjalanan. Jadi panjang dan lebarnya sama. Yang keenam, jumlah bejana atau cangkir-cangkir di telaga tersebut sejumlah bintang yang di langit. Itu diantaranya apa? Di antara keistimewaan dan juga keutamaan serta na barakallahu fikum fadilah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, airnya abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Kedua, na barakallahu fikum ahla minal asl, lebih manis daripada madu. Ketiga, lebih wangi daripada bau misik. Keempat, air tersebut barakallahu fikum yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Keenam, jumlah cangkir-cangkirnya sejumlah bintang di langit. Kemudian yang keenam, panjang dan lebarnya sama, sejauh atau sejarak apa? Satu bulan perjalanan. Kemudian masih ada lagi, telaga Rasulullah SAW memiliki dua pancuran, memiliki dua mizaban, dua pancuran. Pancuran pertama terbuat dari perak, Yang pancuran kedua terbuat dari emas. Orang-orang yang tidak menjumpai, tidak hadir, tidak minum situ adalah orang-orang yang memang Allah Ta'ala usir dari kalangan al-bid'ah wa dalal. Diusir. Nah, barakallahu fikum, hingga Rasulullah menyatakan ummati ummati, maksudnya itu umatku, itu umatku. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau enggak tahu apa yang dibikin oleh umatmu setelah engkau meninggal. Maksudnya setelah Rasulullah meninggal dunia, banyak orang yang murtad. Banyak yang mereka tidak mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga saat itu Allah Ta'ala mengusir beberapa orang dari kalangan umat Rasulullah SAW. Na'am barakallahu fikum, kita baca saja. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim, apakah bagian dari surat Al-Fatihah? Na'am barakallahu fikum. Antum, bismillahirrahmanirrahim, apakah bagian dari surat Al-Fatihah? Wallah alam atau bukan? Wala'alam. Naam. Antum, teraman. Bismillahirrahmanirrahim, apakah bagian dari surat Al-Fatihah? Bukan, tapi apa? Pembukaan apa? Pembukaan dari awal surat Al-Fatihah. Kurang tepat. Ana ingin yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim, apakah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah? Bukan, itu sudah benar, tapi alasannya yang tepat. Akh Yusuf? Bukan, tapi? Tapi apa dia? Surat tersendiri? Bismillahirrahmanirrahim, surat tersendiri? Ungkapannya yang tepat, ungkapannya. Ayat yang tersendiri. Ingat-ingat ya, ayatun mustaqillatun fil Quran utiyat biha min ajlil fasl bainas suwar. Ingat-ingat itu ya. Jangan sampai na barakallahu fikum gagal dalam memahami. Artinya bismillahirrahmanirrahim itu merupakan salah satu ayat yang tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim yang fungsinya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Ini dihafalkan ini ya. Nah, fungsinya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada, kecuali surat apa? Nah, barakallahu fikum Iqbal, surat At-Taubah, dinamakan juga surat Al-Bara'ah, dinamakan juga surat Al-Fatihah. Itu tak ulang-ulang karena biar melekat. Kita lihat, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah nahrun min anharil jannah. Paham ya? Jadi Kautsar merupakan salah satu sungai. Merupakan salah satu sungai daripada sungai-sungai surga. Karena di surga itu sungainya banyak sekali. Paham ya? Nam tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah. Nam barakallahu fikum. Kenikmatan-kenikmatan surga atau di bawah kebun-kebun surga itu sungai-sungai yang indah. Ada sungai susu. Ada sungai madu, ada sungai khamr, ada sungai air tawar, intinya semuanya lengkap kenikmatan surga barakallahu fikum. Tidak bisa dibayangkan oleh bayangan-bayangan manusia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Belum pernah telinga mendengar, belum pernah dilihat oleh manusia dan belum terpetik di benak-benak manusia. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di sana. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di surga semuanya apa yang mereka inginkan ada dan masih memiliki tambahan, kata Allah Ta'ala. Kami masih memiliki tambahan. Tambahan apa maksudnya di sini? Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat berikutnya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu wanhar. Dan sembelihlah sesembelihan. Wanhar sini, nahr di sini. Maksudnya adalah menyembelih sembelihan. Nah, barakallahu fikum. Cuman seringnya, kalau lafad nahr itu menyembelih, tapi biasanya yang disembelih itu adalah unta dengan lafad nahr. Karena unta itu menyembelihnya caranya tidak dirobohkan langsung gitu ya. Kemudian di lehernya di langsung disembelih itu enggak. Tapi nahr terlebih dahulu. Untanya posisinya berdiri, kemudian ada orang yang ahli menahr tadi itu, dengan semacam pisau atau alat yang tajam, kemudian ditusukkan bagian leher. Tusuk gini. Kalau pas nanti biasanya dia tiba-tiba jatuh. Tapi kalau antum mau robohkan, kalau enggak kuat, bahaya. Kalau unta itu besar, unta itu besar ya, bisa jadi untanya lari, antum ikut lari juga. Paham ya? Karena besar unta itu ya, enggak sembarangan. Jadi dinahar dulu. Tusuk gini, nanti kalau pas bagian leher yang memang itu udah ada uratnya situ, tiba-tiba dia ini roboh. Nah, setelah roboh itu baru dilanjutkan. Paham ya? Namun seperti itu namanya nahar. Tapi kalau yang seperti kita lakukan misalkan kambing, sapi, ayam itu namanya dzabh. Namanya apa? Dzabh. Nah, itu menyembelih. Artinya juga sama sebenarnya, cuma nahar itu istilah khusus itu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang akan terputus. Maksudnya apa ini? Hiburan. Hiburan dari Allah Ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar apa? Agar tidak perlu bersedih. Biarkan orang yang membencimu itu dialah yang terputus. Terputus dari rahmat Allah, terputus dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat. Qala syarih wa tabahullah maudhu'us surah. Kandungan yang terkandung di dalam surat ini pertama atau secara globalnya, al-minahu al-mu'tatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karunia-karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karunia pertama apa tadi? Diberikan Al-Kautsar. Karunia kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk beribadah, memperbanyak ibadah, padahal Nabi ya. Nah, barakallahu fikum, tapi memang itu semuanya adalah karunia yang sangat yang besar, diantaranya apa? Ar-risalah wa nubuwah. Ya enggak? Diantaranya ar-risalah wa nubuwah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian karunia yang berikutnya apa? Kabar gembira bahwasanya orang yang membenci Rasulullah itulah yang terputus. Jadi enggak perlu khawatir, karena setiap nabi pasti ada musuhnya. Nah, pasti itu ya, setiap nabi pasti ada musuhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum, dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan orang-orang mujrimin, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan pemberi petunjuk. Jadi musuh itu sejak dulu ada gitu ya. Jadi antum jangan merasa wahana dakwah banyak musuhnya, Ustaz. Enggak usah khawatir, nabi aja musuhnya banyak. Paham ya? Kita siapa? Bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan tabiin. Kita orang-orang belakangan, jadi musuh itu wajar. Senantiasa menyertai apa? Pemegang al-haq. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyatakan dalam An-Nuniyah, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jafa hadza sunnatur rahmani. Yang namanya al-haq itu senantiasa ditolong dan diuji. Ingat-ingat, diuji ini antum perlu lingkari di sini. Bahwasanya pertolongan itu disertai ujian. Jadi antum jangan pengennya langsung enak duduk kemudian apa? Kipas-kipas dengan uang itu. Paham ya? Semuanya butuh ujian. Paham ya? Semuanya butuh ujian, diuji nanti, tapi pertolongan ada. Misalkan antum di kampung kadang dituduh apa kemarin? Celana cingkrang, kemudian dituduh ya, yang perempuan dituduh ninja, kemudian yang laki-laki dituduh nah barakallahu fikum aliran yang sesat atau yang semisalnya. Allah musta'an, sabar. Ingat-ingat ya, kalau ucapan-ucapan orang awam yang jauh dari ilmu, kalau cuma mengejek, mencaci maki itu sabar aja. Yang penting enggak nyenggol. Paham ya? Nah barakallahu fikum, atau enggak nyentuh. Nyentuh pun sabar. Coba bayangkan Rasulullah suatu ketika pernah di hadapan segenap para sahabat mengkisahkan para nabi terdahulu, itu sampai dipukul para nabi tersebut hingga mengeluarkan darah di wajahnya, tapi nabi tersebut tidak balas, cuman diusap aja darahnya. Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka itu orang-orang bodoh. Bayangkan sabarnya bukan main, sudah dipukul keluar darahnya sabar. Tapi kalau kita bagaimana? Berupaya, tetap berupaya barakallahu fikum, karena yang namanya hawa nafsu, nah barakallahu fikum, amarah itu terkadang orang mampu untuk membendungnya, menahannya, terkadang tidak mampu, akhirnya terlampiaskan. Nah barakallahu fikum, darah yang mendidih tadi naik terlampiaskan beberapa perkara yang tidak diinginkan. Ikhwani fid din azdani azakumullah, syahidnya di sini hiburan yang sangat bagus sekali yang Allah Ta'ala tujukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita baca berikutnya. tasmiyatus surah, penamaan surat ini, surat Al-Kautsar. Sumiyat suratul Kautsar liftitahiha biqaulihi ta'ala mukhatiban nabiyahu sallallahu alaihi wasallam inna a'tainakal kautsar. Dinamakan surat Al-Kautsar dikarenakan surat tersebut dibuka dengan firman-Nya mukhatiban, dengan firman Allah Ta'ala dalam keadaan mengajak bicara nabiyahu, nabinya sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kami di sini ingat-ingat, dalam ilmu bahasa Arab itu kami itu banyak, tapi tidak selama-lamanya kami itu harus orang banyak. Paham ya? Karena yang namanya nahnu itu ada dua kemungkinan. Nahnu bisa apa? Lil jama', untuk jama' bisa, atau nahnu lil mufrad li ta'dhimi nafsih. Paham ya? Nahnu fungsinya untuk sendirian tapi pengagungan terhadap dirinya. Bisa. Siapa yang bangun rumah ini? Yang bangun kami. Paham ya? Mungkin dia bisa dikatakan apa, yang mengatur struktur gambarnya sendiri dia, tapi ngomongnya kami. Apakah banyak orang dia? Banyak orang, satu saja. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Nahnu di situ berapa orang? Berapa zatnya? Satu saja, nahnu. Paham ya? Jadi jangan antum selama-lamanya nahnu itu harus banyak. Satu pun boleh, tapi li ta'zim. Apa maksudnya ya? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Siapa kami tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Satu. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azzani wa jazakumullah wa habidakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Ai al-khair katsir. Ad-da'im fid dunya wal akhirah. Maksudnya ini makna di antara makna-makna yang disebutkan oleh para mufassirin, Al-Kautsar itu maknanya ternyata tidak hanya surga saja. Kita lihat. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar, ai al-khairul katsir ad-da'im fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang banyak, yang terus-menerus di dunia dan di akhirat. Ini makna di antara makna Al-Kautsar, yaitu kebaikan yang banyak, yang terus-menerus, nah, yang Allah telah berikan di dunia dan akhirat itu Al-Kautsar. Ini menurut sebagian ahlu tafsir. Menurut yang lainnya, waqila nahrun fil jannah. Ini yang rajih. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Dikatakan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah salah satu sungai di surga. Cuman kalau dimaknakan secara global, yang pertama pun juga tidak jauh dari kebenaran. Karena yang namanya sungai di surga, kebaikan atau bukan? Kebaikan yang sangat baik. Paham ya? Sudah kita lewati kan? Surga yang paling rendah saja, penghuninya itu merasa yang paling tinggi. Setiap penghuninya merasa yang paling tinggi. Kenapa kok bisa? Padahal surga itu bertingkat-tingkat, tapi surga yang paling rendah saja penghuninya merasa yang paling tinggi. Karena Allah Ta'ala berikan kepada mereka kenikmatan yang sangat luar biasa. Diberikan kenikmatan apa? Kenikmatan-kenikmatan yang membuat apa? Seorang hamba atau penghuni tersebut merasa dia yang paling tinggi. Paham ya? Sehingga enggak ada iri, dengki, hasad, enggak ada di surga itu. Semuanya ketenangan, ketentraman. Paham ya? Itu surga ya. Na'am barakallahu fikum. Di sana ada enggak orang yang di surga itu kemudian qadha'il hajah itu BAB kencing itu ada enggak di sana? Enggak ada. Kalau makan sepuasnya boleh, silakan. Minum enggak masalah, makan enggak masalah, tapi di sana tidak menjadi kotoran. Itu termasuk kenikmatan penduduk surga. Tidak menjadi kotoran, enggak ada kencing BAB karena termasuk kotoran itu ya. Nah, semuanya bagus baik menjadi keringat. Menjadi keringat yang keringatnya berbau apa? Misik. Bayangkan itu, keringat berbau misik. Coba antum bayangkan kalau antum misalnya sekarang di dunia aja kok berkeringat kemudian baunya misik, bagaimana coba? Orang akan heboh. Paham ya? Itu di dunia padahal. Na'am barakallahu fikum. Tapi enggak ada ya. Yang bau keringat itu kalau di dunia ya seperti itu yang antum saksikan. Enggak perlu antum buktikan, saksikan saja seperti itu. Tapi kalau nanti di akhirat di surga, Masya Allah, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum menjadi keringat yang berbau misik, Masya Allah. Nasallaha assalamatul afiyah wa nasallaha an yaja'alana min ahlil jannah. Naam. Kita lihat di sini. Sababun nuzul, sebab turunnya surat ini. Nazalat raddan ala ba'dil musyrikin. Ayat ini turun sebagai bentuk bantahan terhadap sebagian orang-orang musyrikin. Wa huwa al-As bin Wa'il. عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه عبد الله من خديجة أنه أبتر وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكلبي وعامة ahli tafsir. Perhatikan baik-baik. Sebab turunnya surat ini adalah bantahan terhadap sebagian orang musyrikin, yaitu Al-As bin Wa'il. Yang mana Al-As bin Wa'il saat itu berkata tentang Rasulullah SAW ketika meninggal anaknya itu Abdullah. Abdullah min Khadijah. Karena anaknya Rasulullah itu semuanya dari Khadijah semuanya. Paham ya? Nam, dan satu dari seorang nam barakallahu fikum, nam seorang wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah, nam yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Paham ya? Semuanya dari Khadijah. Kecuali apa? Ibrahim dari Maryah Al-Qibtiyah. Adapun sisanya semuanya dari Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, Abdullah, Al-Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Fatimah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Itu yang dari Khadijah bintu Khuwailid. Satu dari Maryah Al-Qibtiyah siapa? Ibrahim. Nah, tatkala meninggalnya Abdullah, nah min Khadijah, yaitu dari istri Khadijah, annahu aftar, dia mengatakan ini berarti terputus ini berarti. Paham ya? Aftar terputus. Intinya jelek-jelek kan ngejek gitu ya. Nah, ini ucapan pendapat atau pendapat ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir di antaranya Ibnu Abbas, Muqatil Kalbi, nah barakallahu fikum, itu pendapatnya bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah bantahan kepada sebagian orang musyrikin yaitu Al-As bin Wa'il ketika mencaci maki dan menghina, mengejek Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum, tatkala Abdullah meninggal. Wal aktar minar rijal alladzi la walada lahu. Terputus itu maksudnya apa? Terputus itu maksudnya adalah ejekan bahwasanya seorang laki-laki dikarenakan aftar itu terputus. Kalau terjemahan bebasnya itu mandul. Paham ya? Enggak punya anak gitu loh istilahnya. Paham ya? Kan ngejek itu. Ejekan yang tidak bagus kan lihat nih. Al-wal aftar minar rijal alladzi la walada lahu. Jadi aftar dari kalangan laki-laki itu adalah orang yang tidak punya anak, tidak bisa punya anak gitu loh. Allahul musta'an, ejekan yang sangat apa? Yang sangat tidak diperkenankan ini ya. Wa an Ibnu Abbas nazanat fi Abi Jahl. Ada juga pendapat yang lain yaitu dari Ibnu Abbas dinukilkan bahwasanya ayat ini turun mengenai Abu Jahl. Pertanyaannya, enggak perlu panjang lebar antum jawab saja. Pertanyaannya Abu Jahl siapa namanya Abdul Aziz? Abu Jahl siapa namanya? Abdul Manaf. Abu Jahl. Siapa namanya? Sudah kita lewati berkali-kali ini ya. Abu Jahl. Nah, ada Abu Jahl, ada Abu Lahab, jangan tertukar. Abu Lahab lain, Abu Jahl lain. Siapa? Siapa antum? Ahmad? Abdurrahman? Siapa? Amr bin Syam. Dulunya Abu Jahl ini kunyahnya Abu Hakam. Pandai di dalam apa? Melerai atau mendamaikan orang yang berselisih. Dulunya ya. Tapi karena enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya digelari Abu Jahl. Bapaknya kebodohan. Paham ya? Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab siapa namanya? Abdullah? Abdul Uzza Ahsan. Abdul Uzza itu Abu Lahab. Istrinya siapa namanya? Kunyahnya Ummu Jamil namanya? Ewa? Siapa? Siapa namanya? Ya jelas. Siapa namanya? Arwa bintu Harb. Paham ya? Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim satu paket itu ya. Maksudnya satu langsung sebutkan suami istri di situ. Dalam surat apa itu? Surat apa? Disebutkan Abu Jahal, apa Abu Lahab dan istrinya itu dalam surat apa? Surat apa? Ingat enggak antum? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surat apa? Surat apa namanya? Al-Kautsar. Surat apa namanya? Al-Masad. Al-Masad juga bisa, Al-Lahab juga bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu di situ sebutkan kisah apa? Kisah na'am barakallahu fikum hafizakumullah Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil. Naam. Kita lihat di sini. Wa hadha ya'um jami'a man ittasafa bi adawatin nabi sallallahu alaihi wasallam mimman dzukira fi sarbin nuzul wa khairihim. Artinya apa? Ini umum, sifatnya umum, seluruh orang yang tersifati yaitu dengan apa? Sifat membenci Rasulullah SAW dari kalangan orang yang disebutkan pada sebab turunnya ayat ini dan juga yang selain mereka. Maksudnya apa? Bukan berarti apa? Khusus untuk orang itu saja. Al-ibrah bi'umumil lafad lah bi'khususi as-sabab. Yang jadikan patokan apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi lah bi'khususi as-sababi. Itu kaidah itu. Jangan sampai lupa ya. Al-ibrah bi'umumil lafzi lah bi'khususi as-sabab. Yang jadikan patokan itu lafadnya umum. Mengenai semua orang yang membenci Rasulullah, memusuhi Rasulullah abtar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya celaan bagi orang-orang yang membenci dan juga musuhi Rasulullah SAW tidak harus kepada siapa tadi? Al-As bin Wa'il. Kenapa? Karena lafadnya umum. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Ewa. Paham soalnya? Paham belum? Al-ibrah bi'umumi al-lafdi la bi-khususis sabab, itu dihafal itu. Yang jadikan barometer ukuran itu bukan apa? Bukan sebabnya khusus, tapi lafadnya umum. Paham belum? Jadi ayat ini tidak hanya mengenai Al-As bin Wa'il saja, tapi setiap orang yang memusuhi Rasulullah, yang membenci Rasulullah, abtar. Nah, Allah musta'an, seperti itu. Ikhwani fiddin azzani wa'azakumullah, kita ambil dikit lagi. Al-mufradatu, kosakata-kosakata yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, ay wahabna laka ya Muhammadu, kami telah memberikan karunia kepadamu wahai Muhammad. Al-Kautsar nahrun fil jannah. Al-Kautsar nahrun fil jannah, sungai yang ada di dalam surga. Nah, barakallahu fikum, sungai yang ada dalam surga. Wa qila al-khair al-kathir ad-da'im fid dunya al-akhirah. Ada juga yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak yang terus-menerus ada di dunia dan di akhirat. Nah, barakallahu fikum, itu Al-Kautsar. Fa shalli li rabbik, maka terus meneruslah engkau salat untuk Rabbmu. Dawim ala salati khalisan liwajhillahi syukran li'in'amih. Dawim, dawim itu maksudnya terus meneruslah engkau untuk senantiasa salat, menegakkan salat, beribadah murni hanya mengharapkan wajah Allah dan bentuk syukur terhadap nikmat-nikmatnya. Wanhar an-nusuk awil hadi awil udhiyah ini. Dan sembelihlah, maksudnya apa sembelihan ini? Bisa an-nusuk, sembelihan yang ada itu, wal hadi atau sembelihan hewan-hewan yang disembelih, wal udhiyah hewan kurban. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini termasuk dalil apa? Dalil juga disyaratkan kurban. Ya, disyaratkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Syani'aka ay mubghidoka. Orang yang membencimu itulah yang aktar, ay al-aktar ay al-munqati' an kulli khair. Itu orang yang terputus dari seluruh kebaikan. Awil munqati' al-aqnam al-aqib, atau orang yang terputus keturunannya, enggak punya anak lagi maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah. Mafhum. Ya, nah, jadi makna al-abtar ini ada dua kemungkinan, terputus kebaikan semuanya, terputus garis keturunannya, maksudnya tidak punya keturunan lagi. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azzani wa zakumullah. Jadi kesimpulannya yang kita baca pada pertemuan siang hari ini adalah apa? Adalah surat Al-Kautsar, yang mana Al-Kautsar nanti akan kita baca juga termasuk apa? Termasuk sungai. Nah, barakallahu fikum, yang ada di surga, kemudian juga termasuk yang mengalir ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kami sebutkan sifat-sifatnya. Pertama, lebih putih daripada susu. Kedua, lebih manis daripada madu. Ketiga, lebih wangi daripada bau misik. Keempat, apa? Memiliki dua pancuran terbuat dari emas dan perak. Kelima, kelima, ayo Abdurrahman, kelima, jumlah tangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Keenam, tercatat atau belum tadi? Keenam, apa? Orang yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Ketujuh, panjang dan lebarnya sama. Masih ada lagi enggak kira-kira yang sebutan tadi? Tujuh ada ya. Itu diantaranya, masih banyak lagi. Itu diantaranya. Yang kedelapan, telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya. Karena setiap nabi punya telaga. Likulli nabiyyin audun. Setiap nabi itu punya telaga. Tapi telaga kepada Rasulullah lebih banyak pengunjungnya dan paling besar. Na'am barakallahu fikum, nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.